Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Semoga duduknya kita, kumpulnya kita di tempat ini mendatangkan barokah dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita semuanya bisa menjadi hamba-hamba yang mulia, baik mulia di dunia, insya Allah sampai nanti mulia ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan kembali kajian fikih kita. Ini fikih yang fat kitab ini terakhir insyaallah. Nanti pertemuan berikutnya, dan berikutnya mungkin enggak minggu depan tapi 2 minggu lagi, insyaallah nanti ada lembaran-lembaran tentang puasa. Nanti kita belajar khusus kupas tuntas fikih puasa. Nah, sekarang kita masih melanjutkan kitab Fathul Ilah. Kemarin wudu sudah kita bahas, rukunnya, caranya, syaratnya, bahkan sampai yang membatalkan wudu, bahkan yang haram dilakukan ketika enggak punya wudu. Komplit semua sudah insyaallah. Kita sekarang lanjut membahas tentang adab-adab di kamar mandi. Kalau fikihnya babul istinja, bab tentang istinja, atau sering juga disebutkan dengan babu adab dukhulil khala, bab tentang adab-adab masuk ke kamar mandi. Nah, kita mulai dengan dari sini kita bahas istinjanya dulu baru bahas kamar mandinya. Wajibul istinja, wajib untuk istinja, min kulli radbin kharijin min ahadits sabilain, untuk segala sesuatu yang basah yang keluar dari salah satu dari dua jalan. Jalan itu berarti kubul dan dubur. Keluar satu dari dua jalan, maka wajib untuk istinja, wajib untuk adanya usaha untuk membersihkan najis tadi itu tadi. Dengan cara apa? Bilma, dengan tak air, kita paling bagus. Au bil hajar, atau dengan batu. Au jamidin tahirin qaliin ghairi muhtaramin. Kalau enggak batu, pokoknya dengan benda padat yang punya tiga, yang punya empat sifat. Benda padat yang punya empat sifat. Jamid, benda padat, tahirin, suci, qaliin, menyerap, ghairi muhtaramin, bukan, istilahnya bukan sesuatu yang terhormat atau sesuatu yang mulia. Yusannul jam'u bainahuma, dan disunahkan menggabungkan di antara keduanya. Jadi, yang pertama istinja. Istinja itu bahasa Inggrisnya cewok apa cawe terlah. Bahasa Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? Enggak ketemu. Usah PR buat jenengan. Silakan nanti tanya sama guru bahasa Indonesia. Apa? Jawa kuwi. Cebok bahasa Indonesia. Jawa cewok ya. Yes, pokoknya itu gitu tadi. Itu hukumnya adalah wajib. Apa semuanya? Enggak. Kalau sesuatu yang keluar itu basah dan keluar dari satu dari dua aja, jalan. Mimisan enggak usah cewok buat apa? Atau keluarnya kering misalkan, jelas sakit banget ini, ini gak ada masalah kering, enggak wajib. Atau maaf, buang gas malah makruh kalau sampai jabat. Kalau sampai jabat malah hukumnya makruh. Caranya pakai air. Ada air ya, pakai air. Enggak ada air, batu. Batu enggak ada, misalkan tapi enggak ada batu bisa juga yang jadi pengganti batu itu yang dinamakan hajar istinja, itu segala sesuatu yang padat, suci, menyerap, bukan benda yang terhormat. Tisu, padat, benda padat kan? Setelah itu suci apa enggak tisu? Suci, menyerap kan? Menyerap kotoran dan bukan benda yang terhormat, bisa. Kain bisa. Kertas bisa. Kaca enggak bisa. Karena tidak menyerap. Roti tidak bisa karena benda yang terhormat. Makanan kok benda yang terhormat. Disunahkan malah digabung. Jadi pakai batu dulu atau pakai tisu, setelah itu baru pakai air. Ini karena Allah pernah memuji orang-orang yang tinggal di Masjid Quba. Itu dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi Quba itu di sekitar situ ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah cinta dengan orang-orang yang suka bersuci. Ketika ayat ini turun ditanyakan sama Rasulullah, gimana ini maksudnya ayat ini, kenapa? Karena kita kalau bersuci itu pakai batu dulu baru pakai air. Jadi benar-benar bersih. Benar-benar bersih. Nah kalau kita sudah, kalau tanya yang paling afdal yang mana? Ya jelas paling afdal itu pakai air. Biasanya batu itu jadi pengganti air. Nah sekarang kalau seandainya istinjaknya itu pakai batu atau pakai tisu, maka ada persyaratannya. Ada persyaratannya. Yang pertama, yang keluar najisnya bukan, jadi belum kering. Di masih basah sudah di bersihkan. Kalau maaf, buang air kecilnya jam 7 pagi, jam 11 baru mikir istinja pakai anu tadi, tisu, ya kasep wesan. Karena sudah kering gitu. Setelah itu enggak berpindah tempat. Nyiprat ke kaki, yang di kaki pakai tisu juga enggak boleh. Sudah harus pakai air. Kemudian setelah itu tidak kena benda yang lain, kejatuhan kotoran yang lain, ya sudah harus pakai air. Atau tidak melebihi batas tempatnya keluar. Kan mas, segitulah. Pokoknya tempat keluarnya itu kalau sudah melebihi, seret. Ini melebihi, kalau misalkan maaf, kalau seandainya kemaluan itu sudah melebihi, jadi sudah ngalir sampai melebihi kepala kemaluan. Atau biar jelas, helmnya, maka itu juga harus pakai air. Memang fikih ini harus belak-belakan, enggak boleh pekiwuh-pekiwuh, enggak boleh kalau belajar fikih. Wa yakuna bi thalathati masahatin, rendahnya dengan tiga usapan. Nah, tiga usapan itu bisa dengan tiga batu atau dengan satu batu yang punya tiga sisi. Dengan tiga batu bisa. Satu batu yang punya tiga sisi juga bisa. Tinggal dipilih mau pakai yang mana. Yang tiga batu, satu lagi buah, boleh. Satu batu punya tiga sisi juga boleh. Dan setelah itu harus sampai bersih. Terus sudah tiga kali, tapi bersih, belum bersih. Tambah lagi, sampai bersih. Empat kali baru bersih, sunnah ganjil. Tambah lagi, sampai lima kali. Sunnahnya gitu. Itu. Setelah itu, kalau seandainya orang itu mau istilahnya untuk istinja bersihkan bagian duburnya, ini misalkan pakai air ya, maka dia harus istilahnya lebih menekankan membersihkannya dengan jari yang tengah. Karena ini jari yang paling panjang, jadi banyak yang bisa terjangkau. Setelah itu kalau seandainya orang itu kalau buang air besar kan mesti dua-duanya kan, depannya keluar, belakangnya keluar. Gimana kalau airnya cuma sedikit? Ya yang lebih diutamakan yang bagian depan. Setelah itu juga setelah orang itu istinja, kalau dulu tangannya tuh di gosok-gosokkan ke tanah, setelah itu dicuci. Nah, kalau sekarang karena sudah ada sabun, jadi setelah istinja sabunan. Setelah istinja ndak sabunan, salaman diambungi ponakane, ya ponakane cepat pinter nanti. Itu pakai sabun. Nah, setelah pakai sabun, berikutnya ketika mau pakai celana, itu diambil air diciprat-cipratkan ke kemaluannya dan ke celananya untuk melawan was-was. Kadang-kadang setan itu nanti, kalau orang itu sudah belajar gini, nanti digoda sama setan. Kalau orang tidak ngerti ini, tidak mungkin was-was. Ngerti we orang yang diwas-wasi apa, ya kan? Kalau sudah ngerti, nanti biasanya timbul was-was. Nah, biar nanti kadang-kadang gini, kok kayaknya keluar lagi ya? Akhirnya, istinja lagi, wudhu lagi, gitu nanti. Was-was. Padahal enggak. Lah terus gimana? Itu para ulama ngajarkan, kamu kalau selesai, itu kamu ambil air, kamu cipratkan ke kemaluan kamu, jadi basah, celana kamu juga basah. Jadi nanti kalau was-was, enggak, lo sih nyipratin aku kok. Kok malah ngerasa basah? Enggak, kan yang nyipratkan kan saya. Jadi tidak terasa, jadi was-wasnya itu bisa dilawan denganmu, dengan mudah. Itu yang berhubungan dengan peristinjaan sosial. Itu tadi. Sekarang adab-adab ketika masuk ke dalam kamar mandi. Nah, Rahim sekarang masuk adab ke kamar mandi. Wa yustahabbu disunahkan liqadil hajah untuk orang yang mau buang hajat, entah itu buang hajat baulan, buang air kecil atau buang ghaitan atau buang air besar, ayal basana alaih, pakai sandal. Mana itu sunah pakai sandal. Wa yasturu ra'sah, pakai penutup kepala. Penutup kepala. Sebagian orang tuh kalau pas gak pakai peci, kadang-kadang bajunya diginikan, dinaikkan, jadi tertutup kepalanya. Setelah itu kalau misalkan dia dulu kan gak ada bak ya, kemudian gak ada bak, ya siapkan dulu airnya atau batunya. Pokoknya alat-alat yang berhubungan untuk bersuci istinja setelah buang hajat. Wa yuqaddimu yasarahu inda duhul, setelah itu mendahulukan kaki ki kiri, ketika masuk kaki kiri dulu, kaki kiri. Ketika keluar wayumnahu fil khuruj, dan kaki kanan ketika keluar. Wafalu dalika fil bunyan wasohra, ini berlaku ketika kita buang hajatnya di bangunan, di toilet atau di lapangan. Atau di lapangan misalkan. Tapi tentu ya syarat dan ketentuan berlaku ya. Di lapangan itu berarti ada tempat yang tertutup, jauh dari keramaian manusia. Ada lapangan, mesti ada kompetisi tarkam, terus di pojok gawang misalkan itu ya. Haram hukumnya. Nah, itu kalau seandainya ketika menuju ke tempat dia akan buang hajat, itu kaki kiri dulu. Jadi selesainya keluarnya dengan kaki kanan, sama masuk ke toilet kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kaki kanan. Nih, sampai saya pernah dengar orang-orang soleh, orang-orang itu kalau seandainya keburu-buru, ngapunten jenengan dari Kartosuro ke sini ngempet naik mobil, sampai geladak macet. Sampai sini masuk kamar mandi mesti mikir kaki kiri kaki kanan enggak? Enggak loh, mikir jeding wi kadang-kadang enggak. Golek kali ora apa-apa. Mikir jedeng aja kadang-kadang, mikir kamar mandi aja kadang-kadang tidak. Itu orang-orang saleh itu kadang-kadang mereka kalau sudah masuk ke kamar mandi lupa dimasuknya pakai kaki kanan, itu mereka keluar masuk lagi pakai kaki kiri. Sampai seperti itu untuk menjaga adab dan sunnah. Ini dikerjakan. Setelah itu wala yahmila dzikrallahi taala, jangan membawa, masyaallah pangeran nih, lanjut lagi, Jangan membawa sesuatu yang isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padun mau sampai sini enggak apa-apa. Apa mau di situ? Saya enak ya pokoknya. Dan tidak membawa sesuatu yang isinya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada cincin, ada tulisan Allah. Jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Atau ada namanya Nabi Muhammad, atau ada nama para ulama. Ada Quran kecil, jangan masuk ke kamar mandi. Jangan dibawa masuk ke kamar mandi. Enggak boleh, itu hukumnya bisa jadi hukumnya haram. Nah, kalau sudah kadung gimana? Kalau sudah kadung digenggam boleh. Kan enggak kelihatan kan kalau digenggam? Digenggam boleh. Digenggam boleh atau dimasukkan ke kantong. Masukkan ke saku. Kan enggak kelihatan kalau masukkan ke saku. Dimasukkan ke saku juga, Bu. Juga boleh. Digenggam atau dimasukkan ke dalam saku. Itu kalau itu kayak si zaman sekarang ini ada cincin. Saya Pak Allah Rasul Muhammad ya. Allah Rasul Muhammad itu kan stempelnya Nabi kan itu. Atau misalkan cincin hak 110 itu. Atau 1030 kayak biasanya. Itu juga seperti itu. Juga kalau misalkan dibawa digenggam, kalau misalkan taruh di luar ya ditaruh di luar. Kalau misalkan bisa dibawa mau dibawa masuk ya digenggam atau ditaruh di kantong. Kemudian setelah itu wa'ayatamida ala yasari. Setelah itu ketika duduknya itu menumpu pada kaki kiri. Sekutu praktek kaki kiri. Bertumpu pada kaki kiri. Ini yang berat yang nyangga yang mana? Kan yang ini kan. Nah, ketika istinja itu bertumpu pada kaki kiri. Gitu. Wayab'ud menjauh. Wayastatir dan harus ada penutupnya dan tertutup. Kadang-kadang biasanya itu yang biasa perjalanan jauh itu waktunya kebelet langsung turun ke bawah mepet sama ban langsung. Kabeh yang lewat di jalan kelihatan. Wala yabula fima in raqidin. Dan jangan sampai buang air kecil di air yang sedikit. Atau di air yang menggenang. Atau air sedikit yang mengalir. Atau air yang menggenang. Air yang menggenang ini sekalipun banyak dikit tetap gak boleh. Kenapa? Proses pembersihannya itu akan susah. Begitu juga di lubang. Ya, lubang itu kan tempat tinggalnya binatang ya. Tempat tinggalnya binatang. Jangan buang air kecil di situ. Ada bolongan. Metulone bahaya teman. Wa mahabirihin, tempat bertiupnya angin. Tempat bertiupnya angin. Kenapa? Nanti aromanya kemana-mana. Otorikin, jalan. Jalan. Wa tahta syajaratin musmiratin yukalu samaruha au yuntafa'ubih. Atau di bawah pohon yang berbuah. Yang mana pohon ini buahnya dimakan dan dimanfaatkan. Kalau ada pohon berbuah yang kesana sering atau enggak? Sering. Lah kalau sering orang kesana, setelah itu ada orang yang buang air kecil di sana, kira-kira yang kesana nafsu makan buahnya atau enggak? Ya enggak. Kemudian tidak boleh bicara kecuali kalau darurat. Darurat misalkan tengah-tengah kelihatan ada orang buta nyebrang mau ketabrak truk. Gak boleh bicara kalau buang air kecilnya. Jangan mati orangnya. Itu bicara boleh, itu darurat boleh. Kalau gak ada daruratnya sambil telepon kadang-kadang gak boleh. Sambil telepon. Itu lagi yang sambil baca buku. Yang paling sering sambil udut. Yang paling sering itu. Boleh istinja bilma fi maudhi'i. Kalau kamu istinja pakai air, jangan istinjanya itu di tempat ketika kamu buang hajat. Jadi pindah posisi. Kenapa kok pindah posisi? Karena takut nyiprat. Karena takut kalau sampai nyiprat tadi itu. Kemudian setelah itu istibrok. Istibrok itu berarti menuntaskan sampai benar-benar bersih, enggak tersisa lagi air kencingnya. Menuntaskan sampai benar-benar bersih, enggak tersisa lagi air seninya. Dengan cara bisa jadi dengan cara dham. Dikit aja itu. Enggak usah. Dikit aja itu sudah, Jo. Cukup. Lo kerasnya kayak tadi. Ini biar yang nonton kaget semuanya ini. Kalau kerasnya kayak tadi, itu langsung bapak, oh berarti ini buang air kecil ini ya tadi. Dahamnya buantar lagi. Ya dengan daham bisa. Atau maaf, ini kan fikih ya, jadi kalau agak vulgar, di pelurut gitu. Pelan tapi, jangan keras-keras. Pelan gini sampai sekiranya air seninya semuanya keluh. Yang bilang bagus jadi gabung, ya daham sambil di pelurut. Jadi air seninya itu benar-benar tuntas keluarnya. Karena diceritakan ada orang itu diazab di dalam kuburnya karena istinjaknya enggak benar. Sekarang gini, orang sudah tahu, ngerti ilmunya. Orang itu kalau buang air kecil kadang-kadang masih ada yang tersisa. Dia sudah enggak istibro. Setelah itu ternyata benar keluar najisnya. Setelah itu dia sholat. Sah apa enggak sholatnya? Enggak sah. Kayaknya hati-hati. Makanya belajar ilmu ini hukumnya bisa jadi wajib ini. Karena apa? Karena setiap hari kita pasti istinja. Ada yang dari bangun tidur belum istinja sampai sekarang? Ya ada kan? Wes semuanya sudah istinja. Ini amalan sehari-hari. Kemudian kalau mau masuk kamar mandi baca doa. Doanya kalau yang di sini ya. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari al-khubuth wal khaba'ith itu setan laki-laki dan setan perempuan. Wa'udzubika minarritsin najis. Aku berlindung kepadamu dari kotoran yang najis. Wal khabithil mukhbith, kotoran yang mengotori, wasyaitonir rajim, dan setan yang terkutuk. Itu kalau masuk kamar mandi. Nah, biasanya disingkat Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa. Kalau keluar ghufronak. Ghufronak itu sama kayak istighfar, astagfirullah gitu. Ghufronak maksudnya pengampunanmu ya Allah. Ghufronak. Alhamdulillahilladzi adzhaba anni al-adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku segala macam kotoran dan telah menyehatkan aku. Nah, itu ada doa-doanya. Di antara juga ada doanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikan hatiku dari kemunafikan dan bersihkan kemaluanku dari perbuatan kecil, lindungi kemaluanku dari perbuatan kecil, maksudnya dari perbuatan zina. Nah, sekarang gini. Lanjutannya ini masih ada lanjutannya nih. Ketika buang hajat jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Haram hukumnya. Jika antara dia dan kiblat enggak ada penghalang. Atau ada penghalang, tapi penghalangnya itu jauhnya itu 3 dzira. Satu dzira itu kurang lebih mungkin 60 cm, ini berarti 180 cm, anggap 200 cm lah kita aja. Lo antara dirinya dan penghalang itu 200 cm misalkan 3 dzira. Maka enggak boleh. Ya tidak, Bu. Tidak boleh. Kecuali fil mawadhi'il mu'addah lidzalik, di tempat yang sudah disiapkan kayak toilet. Kalau di toilet menghadap kiblat dan membelakangi kiblat itu, Bu, boleh. Cuma lebih bagus sekalipun di toilet tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat. Nah, sekarang pertanyaannya. Anak kecil itu kan enggak mikir toilet ya? Anak kecil itu seandainya buang air menghadap ke kiblat, boleh apa enggak? Enggak dosa, tapi orang tuanya yang lihat harus istilahnya mengalihkan, jangan sampai menghadap ke arah kiblat. Enggak ke arah kiblat. Nah, sekarang dibahasnya yang mengarah ke arah kiblat itu apanya? Kepala, dada, atau yang ngeluarkan kotoran ini? Hah? Yang ngeluarkan kotoran. Misalkan dada. Jadi seandainya maaf ya, dadanya menghadap kiblat, karena mungkin enggak ada tempat lain, tapi yang mengeluarkan itu dibelokkan. Jadi saya sering lagi dibelokkan, maka itu dianggap hukumnya tidak haram. Wis bonong monggo mang bayang ge piyambak. Walau istiqbalah syamsa wal qamar, tidak menghadap ke matahari dan juga enggak menghadap ke bulan. Terus adabnya juga jangan ngangkat pakaian sebelum dekat dari bumi. Jadi pelan. Di sama proses duduk itu sama ngangkat. Ya kadang-kadang nek orang itu sudah terlatih, buang air kecil enggak kelihatan auratnya bisa. Sarungan tapi nek katokan ya ora iso. Sarungan gitu, buang air kecil atau pakai gamis gitu, buang air kecil enggak kelihatan auratnya bisa. Jadi sambil dia ke bawah itu sambil ngangkat ke atas. Bukan angkat dulu kelihatan semuanya baru habis itu jongkok, enggak. Ini sambil isi sambil saya sambil dia ke bawah sambil mengangkat ke atas. Setelah dibersihkan itu juga enggak boleh sambil lihat ke atas, enggak boleh. Bahkan maaf, tidak boleh sambil lihat kemaluan. Maka afdolnya tidak melihat ke kemaluannya dan juga tidak lihat kepada apa yang keluar dari kemaluannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu kalau yang lain kan Amirul Mukminin atau radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali apa? Karramallahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa? Ada dua pendapat. Yang pertama, para ulama mengatakan karena beliau tidak pernah menundukkan wajahnya untuk menyembah berhala. Dari kecil sudah ikut Nabi masuk is. Yang kedua, karena enggak pernah lihat ke kemaluannya. Lihat ke kemaluannya sendiri enggak pernah, apalagi kemaluannya orang lain. Kemaluannya sendiri aja enggak pernah. Setelah itu juga dan masih ada, masih banyak adab-adab yang lain, yang lainnya. Nah, haram kalau ada orang itu buang air kecil di masjid. Buang air kecil di masjid hukumnya haram. Duh, diwadahi enggak sampai ngotori masjid, haram. Tetap itu hukumnya haram. Di atas kuburan haram. Misalkan di atas makanan atau di tempat yang terhormat juga haram. Kemudian makruh kalau sampai buang air kecil dalam keadaan berdiri, jongkok bertemu pada kaki kiri, karena kalau orang buang air kecil dalam keadaan berdiri itu bisa menyebabkan sakit prostat. Dan sakit prostat dan masih banyak adab-adab yang lain, yang lainnya. Nah, intinya tentang buang hajat ini, adab-adab ini, pertama kita harus tahu ilmunya. Karena kalau istinja kita enggak bersih, berarti ibadah kita cacat. Kenapa? Karena orang itu mau sholat harus suci dari najis. Istinja membersihkan diri dari najis. Yang pertama. Yang kedua, adab-adab ini, sunnah-sunnah ini jangan cuma didengar, tapi harus diamalkan. Enggak bisa mengamalkan komplit, enggak apa-apa. Kalau saya mengamalkan komplit enggak apa-apa. Itu masih lebih bagus daripada tidak mengamalkan sama sekali. Apalagi ngeremehkan. Enggak usah berdiri enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa, jangan. Karena kalau orang itu sudah mantahawana bil adab. Barang siapa yang sudah meremehkan adab, uqiba bihirmani sunan, dia dibalas, dia enggak bisa melakukan yang sunnah. Wa man uqiba bihirmani sunan uqiba bihirmanil faraid. Maka dia dibalas dengan dia tidak bisa mengerjakan yang wajib dengan sempurna. Sebab enggak mengerjakan wajib dengan sempurna. Kira-kira untuk masuk surga gampang apa susah? Waliyatu billah min talik. Salah seorang ulama Habib Abdullah bin Husin bin Tahir, kita nulis kitab Sulamut Taufik, ulama yang hebat, ilmunya luar biasa, alim, pintar, masya Allah. Beliau itu dididik sama bibinya atau ibunya, sebelah bibinya itu mendidik beliau, mengatakan lau amil tuma adab duhulil khala la kharajtuma binulil ilmi. Kalau kamu mengamalkan adab untuk masuk ke kamar mandi, niscaya kamu keluar dari kamar mandi membawa cahaya ilmu. Kalau mengamalkan adab masuk dan keluar kamar mandi tadi ini, maka keluar dari kamar mandi akan membawa cahaya ilmu. Jadi, yuk kita amalkan. Kita sudah ada toilet, tetap usahakan. Kalau orang itu kalau bangun toilet, kamar mandi itu pertama posisinya apa ya? Namanya apa? Kloset. Nah, posisinya kloset, jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan rata, agak turun gini ke tempat, istilahnya tempat pembuangannya itu agak turun. Jadi setiap orang buang air kecil langsung akan masuk. Tapi jangan jojlok gini, ya masuk enggak bisa akhirnya. Harus pegangan, enggak. Maksudnya agak sedikit tuh turun. Sedikit turun gini, ya orang buang hajil langsung masuk. Setelah itu, dan juga tadi sudah ngerti bahwasanya istinja juga harus sampai bersih ya. Istinja itu kan proses membersihkan najis. Yang namanya membersihkan najis itu harus dengan air mutlak, air suci mensucikan. Pakai kopi enggak boleh, teh enggak boleh, Fanta, Sprite enggak boleh. Kenapa? Karena itu air suci tapi tidak mensucikan. Istinja itu harus dengan air suci mensucikan. Kalau istinjanya benar, insyaallah Allah akan memberikan kepada kita taufik, salatnya kita juga akan benar. Amin Allahumma amin. Selanjutnya tanya jawab. Pembahasannya enggak panjang ini. Istinja itu enggak banyak yang dibahas. Ayo monggo. Kalau ada mau nanya silakan. Silahkan, monggo. Gak ada yang nanya, rampung loh ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya, Pak, bahasan minggu yang lalu diterangkan diantaranya apa itu adzan. Apa boleh kita sholat dengan beriktimat pada muadzin, sedangkan zaman sekarang kan banyak kebanyakan muadzin itu belum tahu syarat-syaratnya atau berkenaan tentang ilmu tentang adzan dan waktu-waktu sholat. Kemudian yang kedua, dalam khobar kanjeng Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in kuma alaikum fa akmilu idata sya'bana salasina yauman. Itu apa hikmahnya yang dapat kita ambil pada zaman sekarang? Kan banyak orang menentukan waktu awal saum atau awal sawal itu menggunakan hisaban, sedangkan kanjeng Nabi kan sudah jelas itu memerintahkan supaya kita saum atau awal akhir puasa itu dengan ru'yat. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari, sedangkan kan kanjeng Nabi mustahil bodoh, wajib fatonah itu ya. Nah, apa yang kita dapat kita ambil hikmahnya, kenapa kebanyakan orang sekarang ya sebagian lah sebagian itu menggunakan hisaban, kalau yang ahli sunnah itu kan menggunakan, tetap menggunakan ru'yat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi, apakah kita bisa percaya dengan muadzin yang ada zaman sekarang? Muadzin yang ada zaman sekarang ini tidak, bukan orang yang thiqot lah. Orang yang cari orang yang thiqot berdasarkan makna syariat itu kan susah. Jadi kita bisa enggak kita mengandalkan kepada muadzin? Tentunya kalau dalam waktu sholat bisa, karena sekarang ini insya Allah sudah muadzin itu sudah punya istilahnya jadwal pedoman untuk sholat. Walaupun gak ada salahnya, tidak ada salahnya kalau kita juga kita sendiri itu punya jadwal untuk sholat. Itu yang pertama. Dan kalau Ramadan, saya pasti download jadwal sholat Ramadan. Kenapa? Karena subuh sama maghrib itu istilahnya harus benar-benar ngerti. Masuk subuhnya itu kah? kapan. Dan jadwal sholat itu ada ilmunya juga. Jadwal sholat yang ada itu sudah sekian menit dari masuknya waktu. Jadi kalau subuh 04.34 berarti terbitnya fajar yang sesungguhnya itu 04.30. Nah 4 menit ini waktu ihtiyat. Karena itu dihitung dengan perhitungan ilmu hisab atau ilmu falak. Betul. Jadi sekarang gimana? Ya silahkan, Anda mau percaya boleh. Tapi kalau percaya pun insya Allah sekarang ini sudah banyak jadwal sholat lah. Sudah banyak jadwal sholat. Kemudian setelah itu juga salahnya pun juga enggak keterlaluan. Karena sekali azan kan banyak, betul, ada yang mencolok banget azan asarnya jam 4:30. Jelas ini ngawur ini. Masih bangun tidur itu mesti. Atau jamnya rusak mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, metode ru'yah sama hisab. Metode ru'yah sama hisab ini akan saya terangkan sekalian. Mudah-mudahan insya Allah bisa memberi manfaat. Nabi Muhammad SAW bersabda, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih ila akhiril hadis. Kamu puasa ketika lihat, dan kamu berbuka juga, maksudnya mengakhiri puasa beridul fitri ketika kamu lihat. Kemudian kalau seandainya mendung, maka sempurnakanlah sya'bannya 30 hari. Itu dalil ru'yah. Nah sekarang kok banyak orang yang pakai hisab? Hisab juga ada dalilnya. Hisab juga ada dalilnya. Pendapat Imam Mutarif bin Abdullah, yaitu Abul Abbas bin Suraj, beliau mengartikan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu yang berbunyi, "Idza ra'aitumuhu fasumu." Kalau kamu lihat hilal, puasa. "Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru." Kalau kamu lihat hilal lagi yang berikutnya, maksudnya masuk Syawal, kamu berhenti puasa, selesai puasa. "Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah." Kalau seandainya mendung, maka kira-kirakanlah. Seandainya mendung, maka kira-kirakanlah. Lah beliau mengatakan makna kalimat faqdurulah, mengira-ngirakan keberadaan hilal, itu dengan metode ilmu hisab. Jelas ya, ru'yah punya dalil, hisab juga punya dalil. Jelas ya, masing-masing punya dalil. Jadi menyalahkan hisab enggak boleh. Yang hisab menyalahkan ru'yah juga enggak boleh. Jadi masing-masing punya dalil. Kita dari sini, dari titik ini kita saling menghargai perbedaan. Setelah itu yang harus kita tahu, kok bisa beda? Kok bisa beda? Jadi gini, ketika hisab nanti kan dihitung dulu. Kalau posisi bulannya di atas 0 derajat, 1 derajat, 1,5 derajat, berarti kan bulan di atas permukaan kan? Berarti kelihatan kan? Sekalipun kelihatannya hanya di atas hitungan kertas, maka ahli hisab menyatakan ya sudah kelihatan ini, berarti kita puasa. Kalau ahli ru'yah enggak, memang dihitung dulu, tapi nanti penentuannya ketika ngelihat ada atau enggak hilalnya. Hilalnya kelihatan atau tidak. Lah kok sering berbeda, Beb? Iya. Kenapa kok sering berbeda? Soalnya begini, karena ketika angka bulan itu di bawah 2 derajat, itu berarti tidak ada imkanur ru'yah, enggak mungkin bisa untuk dilihat. Kalau 4 derajat, 5 derajat baru bisa dilihat. Jadi kalau seandainya hasil hisab itu di bawah 0 derajat misalkan. Di bawah 0 derajat. Berarti kan enggak mungkin kelihatan toh? Berarti yang ahli hisab enggak puasa, yang ru'yah dilihat nanti paling ya enggak kelihatan juga enggak puasa. Kalau dilihat hilalnya 5 derajat kan tinggi berarti. Kan kelihatan insya Allah. Maka yang ru'yah, yang hisab puasa, karena sudah di atas 0 derajat. Yang hisab puasa, yang ru'yah insya Allah kalau sudah 5 derajat, dilihat pun juga akan kelihatan. Ini bisa bareng. Yang enggak bisa bareng, seandainya di bawah 2 derajat. 1 derajat misalkan. Misalkan cuma 1 derajat. Kalau cuma 1 derajat, yang hisab sudah di atas 0, sudah kelihatan puasa. Yang ru'yah lihat dulu, dan biasanya kalau 1 derajat tidak ada imkanur ru'yah, enggak mungkin bisa untuk dilihat. Bisa untuk dilihat berarti biasanya yang hisab puasa yang ru'yah itu melanjutkan bulan Syaban. Faham? Faham ya? Hingga akhirnya di sini terletak terjadinya perbedaan antara metode hisab dan metode ru'yah. Yang intinya alangkah baiknya kalau saling menghormati. Cuma orang zaman sekarang itu lucu. Kalau puasa ikut yang terakhir, kalau lebaran ikut yang pertama. Ya kan? Puasa ikut yang paling akhir. Lebaran ikut yang pertama. Ya bisa. Ya lebaran dia harus ikut. Ya pokoknya kalau dia ikut ru'yah, ya ru'yah terus, ikut hisab ya hisab terus. Lah, sekarang pemerintah itu metodenya dengan metode ru'yah. Jadi kalau ada kelompok lain yang menggunakan metode hisab, silahkan, tapi tolong itu untuk pribadi Anda dan golongan Anda. Lah kalau Anda menggunakan metode hisab, terus Anda terang-terangan sholat id di waktu pemerintah menetapkan itu tanggal 30 Ramadan, belum tanggal 1 Syawal, jadinya geger masyarakat. Kising bener sing di. Ini yang bener yang mana? Nah makanya sebaiknya kalau Anda memang hisab, silahkan saya bentuk diri Anda. Cuma jangan mencoloklah perbedaan Anda dengan pemerintah. Kenapa? Karena sesungguhnya taat kepada pemerintah kalau bukan dalam urusan yang haram, itu pun hukumnya adalah wajib. Jelas ya tentang ru'yah sama hilal? Jelas? Saya dipahami? Alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab salat ya, Bib. Salat. Iya, monggo. Itu kan Kanjeng Nabi dawuh ingkang kurang lebih artinya intinipun dawuh, kalau kita sudah salat berjamaah, ada salat sendirian, kita disuruh untuk salat lagi menemani orang ini sebagai ibadah nafilah buat kita. Ngoten enten Mas Teta. Ya, terus maksudipun umpami niku terus kita itu niatnya gimana, Beb? Terus umpami kita salat asar atau subuh itu gimana? Kan setelah salat asar subuh kan tidak boleh salat lagi. Gitu. Ngasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada salat sunnah yang namanya salat sunnah muadah. Salat sunnah muadah itu jadi kita setelah salat asar sunnah salat asar lagi boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus berjamaah. Kalau tadi kita tidak berjamaah, afdol kita ikut lagi berjamaah kan? Boleh berjamaah, ikut lagi boleh. Diniati juga, apalagi kita bisa juga niat sedekah untuk orang yang sholat sendiri. Sedekah untuk orang yang sholat sendiri. Nah kalau gitu gimana? Boleh niatnya pak, usholi sunnah muadah. Muadah atau iadah isya atau iadah subuh atau iadah asar boleh. Setelah itu, setelah sholat asar dan sholat subuh kan gak boleh sholat lagi. Nah, setelah sholat asar dan sholat subuh itu gak boleh sholat lagi, dengan catatan bukan semua sholat, tapi sholat yang sebabnya terakhir. Sholat yang sebabnya terakhir atau sholat tanpa sebab atau sholat sunnah mutlak. Contoh, ini contoh sholat yang sebabnya awal dan sebabnya akhir. Ada sholat tahiyatul masjid. Masuk masjid dulu baru sholat. Sebabnya mana? Masuk masjid baru sholat kan? Berarti sebabnya awal atau akhir? Awal, setelah subuh, setelah asar boleh. Karena sebabnya awal. Paham ya? Paham ya? Atau misalkan sholat sunnah wudhu. Sebabnya apa? Wudhu kan? Kan wudhu dulu baru sunnah sholat. Ini sebabnya awal apa akhir? Awal boleh, setelah asar dan subuh itu boleh. Yang enggak boleh istikharah. Salat dulu baru istikharah atau istikharah dulu baru salat? Salat dulu baru istikharah. Sebabnya akhir enggak boleh, setelah asar enggak boleh, setelah subuh juga enggak boleh. Nah, kalau sunnah aja punya sebab awal boleh, apalagi wajib seperti mungkin salat qadha. Ya tentu sangat boleh. Salat muadzah tadi itu hukumnya sunnah. Sunnah, dan itu punya sebab, bukan sebab yang awal. Itu bukan sebab yang akhir, tapi sebab yang awal. Jadi hukumnya tetap boleh untuk dikerjakan. Mungkin itu, jelas ya? Ya? Oh boleh, ketika jadi makmum boleh, jadi imam juga boleh. Yang jelas harus berjamaah salatnya. Ma'adah itu dinyatakan sunnah kalau dikerjakan berjamaah. Ada lagi? Belakang? Monggo. Iya Bu. Ya, assalamualaikum Bib. Tadi kok saya dengar bahwa batu dulu dipakai baru air. Kalau begitu kan berarti ada air toh di Bib. Kalau ada air kenapa harus pakai batu? Itu yang itu kan berarti kan kalau ada air apa boleh pakai batu yang atau yang lainnya gitu. Kalau masih ada air ini mak dalam apa itu dalam pikiran saya kok kalau masih ada air itu kok kenapa harus pakai batu gitu. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi tentang istinja di toilet hotel bintang 5 misalnya yang hanya disediakan tisu saja itu Bib. Padahal di sana kan juga ada air Bib. Kira-kira kalau salat begitu itu rasanya bagaimana Bib? Terus sholatnya bagaimana itu? Nanti kalau wudhu juga kita kan sepertinya kan harus tayamum juga karena apa itu misalnya tidak disediakan misalnya kita ke luar negeri lah gitu tidak ada air yang memancar dan lain sebagainya kita gimana? Makasih Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi istinja itu bisa dengan air, bisa dengan batu. Yang paling afdal pakai air. Cuma yang lebih bagus lagi batu dan air. Tadi sudah saya sampaikan turun ayat untuk orang yang ada di Masjid Quba yang mana mereka tuh dipuji sama Allah tentang bersucinya. Tanya sama Rasulullah, kenapa cara bersuci kamu itu gimana? Nah, kita ini kalau istinja kita menggabungkan batu dulu baru pakai air. Berarti pakai tisu dulu baru pakai air lebih afdal daripada pakai air saja. Gitu. Itu yang pertama, jelas ya. Itu sunahnya gitu. Yang kedua, kondisi tidak ada air. Kondisi tidak ada air. Gimana? Kalau kita sekarang ini, keluar negeri dan lain sebagainya, tentunya kita pertama kalau saya sarankan usaha cari air dulu. Aqua kalau selama harga aqua masih normal, pakai aqua enggak apa-apa. Pakai aqua dibawa ke kamar mandi, satu istinjaknya dengan Itulah kalau memang sudah enggak ada air sama sekali, ya baru boleh istinjak dengan tisu. Kalau selama masih ada air, ya utamakanlah. Utamakan kita istinjaknya itu pakai ya sekalipun airnya mungkin harus beli atau mungkin harus membawa air dan sebagainya, itu yang lebih afdal kita pakai air. Pakai air. Ya pun juga kalau di pesawat, misalnya kalau pesawat yang misalnya cuma dalam negeri aja itu biasanya masih ada airnya lah. Yang keluar negeri kadang-kadang itu nggak ada airnya itu. Terus gimana? Ya bawa aqua, kamar mandi. Terus kadang-kadang ya bingung untuk pramugarinya atau kadang ya saya istinjaknya caranya begini, mau diapakan lagi? Saya bawa aqua, saya itu istinjaknya dengan aqua. Kalau mau sholat, gak ada air wudhunya pun juga wudhu pakai aqua. Jadi sana tuh istilahnya toiletnya tuh bawahnya tuh karpet. Jadi setiap ada orang sana tuh gak sampai ngotorin bawah ini. Jadi cara istinja super repot gitu. Caranya istinja itu sangat repot. Cuma itu tadi, ya tetap yang namanya kita pengen ibadahnya enak, pengen kroso hatinya tuh mantep, dia tetap usahakan pakai air. Jelas sih. Itu mungkin. Ada lagi yang lain? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, mau nanya masalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu satu malam seutuh atau cuma sebentar? Nah, terus kalau di daerah-daerah lain kan beda waktu. Contohnya seperti di Amerika itu kan sana siang, sini malam. Nah, terus mohon penjelasannya tentang waktunya itu ya, Beb. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Lailatul Qadar itu ada satu malam yang istimewa. Satu malam yang istimewa. Jangan kan di Amerika, mungkin yang dilanjutkan beda tempat misalkan ya. Ya tempat ya tetap berarti kalau ya berarti di malam yang setelahnya itu atau di malam yang sebelumnya itu. Lo gambarannya gimana sih? Wallahualam kurang paham. Cuma yang jelas malam Lailatul Qadar itu kan ada tandanya sampai ke harinya. Jadi malamnya itu ada tandanya, nanti malam itu malam Lailatul Qadar, nanti biasanya di harinya itu, hari setelahnya, itu nanti cuacanya biasanya agak, jadi enggak panas tapi juga enggak terlalu dingin, cuacanya itu cerah, hawanya sejuk, itu berarti biasanya malam Lailatul Qadar. Terus malam Lailatul Qadar itu apa? Ya semalam penuh. Dia bukan hanya untuk orang yang ibadah, mungkin pas ngepasi, mungkin jam 11, jadi ibadah jam 11 itu yang kena, enggak, semalam bah, penuh, yang di malam hari itu banyak ibadahnya itu yang dapat. Dan tidak setidaknya syarat biar dapat malam Lailatul Qadar, yaitu dia sholat isya-nya berjamaah dan berkeinginan sholat subuh berjamaah. Ini syarat utama. Ya, kalau sudah sholat isya-nya sudah enggak berjamaah, untuk dapat malam Lailatul Qadar sudah gugur dari kualifikasi. Sudah susah itu sah, tidak lolos itu untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, karena jadi sholat isaknya berjamaah dan punya keinginan untuk mengerjakan sholat subuh berjamaah, dan itu terjadi satu malam bah penuh. Lalu yang ada di Amerika ya tentunya ya di malam yang berdekatan dengan malam itu, pokoknya ketika Allah menurunkan malam Lailatul Qadar itu tentunya setiap orang yang mendapatkan puasa tentunya insya Allah juga mendapatkan malam Lailatul Qadar. Itu mungkin. Ada lagi, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Habib tentang Al-Fatihah. Jadi kalau misalnya kita mengulang ihdinash shiratal mustaqim misalnya 3 kali, itu bagaimana hukumnya Habib? Kemudian niat mengakhiri salat apakah itu termasuk dalam salah satu rukun atau enggak? Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana yang Fatihah tadi gimana? Kalau misalnya kita mengulang ihdinash shiratal mustaqim 3 kali ataupun arrahmanirrahim 3 kali untuk niat sebagai doa misalnya. Oh iya, iya. Itu bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua tadi? Yang kedua niat mengakhiri salat. Apakah itu termasuk dalam salah satu rukun atau tidak? Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus pertanyaannya. Jadi Al-Fatihah. Al-Fatihah itu di antara syaratnya harus mualah. Harus langsung. Jadi dipisah terlalu lama itu tidak boleh. Nah, sekarang kalau seandainya ada orang yang dia mengulangi bacaannya hingga beberapa kali, tentunya yang pertama itu tidak dianjurkan. Itu tidak dianjurkan. Tapi kalau cuma ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim aja itu belum sampai memutus bacaan ya. Tapi kalau misalkan ihdinash shiratal mustaqim diam lama kemudian baru lanjutan ayatnya atau ihdinash shiratal mustaqim terus dia doa dalam hati itu baru lanjutkan ayat Fatihahnya, ini bisa memutus bacaan Fatihah. Tapi kalau jangan cuma itu insyaallah itu masih jangka waktu yang singkat dan enggak memutus Fatihah, akan tetapi saya belum pernah dengar ada ulama yang menganjurkan begitu. Jadi ketika Fatihah itu tugas kita yaitu berdoa sekhusyuk mungkin. Berdoa sekhusyuk mungkin, berdoa sehudur mungkin, dan berdoa sebaik-baiknya dihadirkan hatinya itu ketika Fatihahnya. Tidak harus mengulang bacaan Fatihah. Nah, kemudian untuk niat keluar dari sholat memang ada khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan itu termasuk rukun. dan mengatakan enggak, salam itu aja itu sudah termasuk bagian daripada keluar dari salat. Ya lebih bagus ketika salam juga niat keluar dari salat kita. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai bacaan Al-Quran seperti ya mungkin tadi bacaan Al-Fatihah. Kalau ini bacaan ayat Quran waktu kita sholat, misalnya kita baca surat Duha misalnya ya, itu kan ada beberapa ayat, terus kurang 2 ataupun 3 ayat itu kita lupa membaca ayat berikutnya. Nah itu sebaiknya kita mengulang dari awal atau berhenti pas kita ingatnya itu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Fatihah atau surat? Surat ya, Fatihah. Jadi surat tengah-tengah surat, bukan Fatihah ya, bukan. Jadi surat tengah-tengah surat lupa, setelah itu baca dari awal atau lanjutan suratnya. Lanjutan suratnya. Usah ngulangi dari awal, lanjutan suratnya. Lupanya tapi jangan terlalu lama, lupanya terlalu lama memutus bacaan. Tengah-tengah surat lupa, terus enggak ingat. Enggak ingat, ya berhenti rukuk. Surat kan? Ayo, ya berhenti kemudian rukuk, enggak usah ngulang dari awal lagi. Cukup. Ada lagi? Silakan. Monggo. Belakang. Ada? Satu lagi, Beb. Monggo. Kalau kita duduk dan mendengarkan apa khutbah itu, kalau duduknya bersila itu kan, kalau ngentut atau tidak ngentut kan enggak apa-apa, ya, Beb. Kemudian kalau kita sholat, Beb. Kalau kita sedang sholat kemudian ketiduran. Jadi sholat itu saya suka ketiduran kalau subuh. Di dalam sholat itu apakah ketiduran saya, umpama saya juga sedang duduk, itu apa boleh dimakfukan seperti yang duduk tadi, Beb? Terima kasih. Ketiduran dalam keadaan sholat? Iya, maksudnya tidak usah diulang lagi. Ketiduran dalam keadaan sholat, tapi ketidurannya dalam keadaan duduk. Iya, betul. Batal sholatnya. Batal sholatnya berarti. Sholatnya batal. Wudhu mungkin ya, tapi sholatnya tetap batal. Ada lagi? Monggo. Badan wandan. Alhamdulillah. Anbalaftah alayna wa'alaikum futuhal arifina fakirna yakum fitirna wa'alimna wa'ayakum muta'wil. Badinu ayakum ila sawa'i sabir Rabbani hablana min aswajina turiyatina qurrata'in baca'alan mutaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu rabbil alamin. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana alamin arrahmanirrahim. Antika yamitin ya kan la'budu wa iyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardhatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa mutali' ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati, waghfir dhunubi wa sayyati, wa tajawaz an khati'ati wa zalati, wa taqabbal jami'a hasanati, wa samihni fima madha wa ma yati, tubni fi diwani sadati, wa sluk bi sabila najati, fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak, raghibun fi ridak, mustaslimun liqadak, faktubni min awliyak, wasluk bi sabila hudak, hikni bi asfiyak. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.